tajam ingatanku tentang dirimu. Kau tiba-tiba muncul dan ku tiba-tiba rindu. Kau satu-satunya yang ku inginkan, kau orang pertama yang membuatku jatuh cinta. Ku sangat merindukan semua hal dan kejadian waktu bersama kamu. Aku sangat rindu, sungguh aku rindu. Membangun mimpi yang akan kita wujudkan suatu hari nanti. Mari kita awali dari awal lagi, lupakan semua yang pernah terjadi. Sekarang ku sudah dewasakan diri. Jika kau tak mau, maka bangunkan aku dari mimpi agar aku tak mengharapkan kamu lagi.